Sebuah note ditinggalkan di meja kerja Oval Office dari Trump untuk Biden yang bertuliskan, "Joe, you know that I won," menunjukkan keras kepalanya Trump yang merupakan cirinya selama ini, arogan, sombong, terlalu percaya diri, tidak pernah terima kalah dan melihat manusia dari untung dan rugi. Di sisi lain kita juga tahu, kalau di Indonesia ada KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Sengaja nepotismenya penekanan hurufnya dibesarkan biar mengingatkan kalau hal ini sedang terjadi sekarang, walaupun pada cuek. Di Amerika ada K1 lagi, yaitu KKKN. Apakah satu lagi itu? Yaitu konspirasi. Kita ingat ketika tahun 2016, Hillary menang suara popular vote hingga lebih 2 juta suara. Namun electoral college vote Trump yang menang. Elit Amerika maunya Trump pada saat itu. Dan di tahun 2020 ini ada K1 lagi yang bermain, di mana konspirasi terjadi di tingkat tinggi. Trump kalah di elit vote. Bukan elit Amerika saja, ditambah elit global. Maunya bukan Trump. Titik. Di saat akhir Trump menerbitkan executive order kepada pihak militer Pentagon, lalu sekeluarga Trump mengasingkan diri ke Texas. Tidak ada di Washington. Malam sebelum inaugurasinya Biden, Chris Miller, pemegang mandat, berdiskusi ketat dengan Biden untuk peralihan kekuasaan dengan banyak pesan yang akhirnya disepakati. Maka dilantiklah Biden dengan damai. Ada beberapa persyaratan militer dengan Super Smart Insurrection Act-nya sebagai bahan negosiasi yang disetujui, yaitu anggaran militer 4 tahun ke depan $3 triliun atau $3,000 billion. Tetap perang dengan Tiongkok dalam superpower competition. Trump tidak ada tuntutan hukum dan pengembalian semua bisnis Trump yang dijegal banyak pemerintah daerah. Semua akhirnya ketemu komprominya dan tidak ada dar-der-dor. Lalu kita tahu Partai Demokrat yang pro-aborsi, pro-LGBT, pro-transgender, pro-imigran membongkar semua proteksi Trump yang anti-imigrasi, anti-minoritas nakal, anti-Tiongkok, anti-LGBT, dan sangat white supremacy menjadi multi-color. Sekarang Amerika kembali ke masa bebas. Sangat berwarna, seperti masa hippies, hang loose, semua ini seru memang bernegara mereka itu. Amerika punya dua sistem gaya pemerintahan, namun tetap satu tujuan, world domination. Demokrat lebih mirip sosialis, Republikan mirip kapitalis, namun tetap liberal. Sosialisnya bebas, liberal, kapitalisnya liberal. Lambang patungnya saja sudah liberty. Liberal itu memang platform bernegara Amerika. Sementara kalau Demokrat mirip pemerintahan Indonesia yang sudah 7 presiden hingga saat ini. Kalau Mardigonation mirip Republikan, swasta yang kuat, tetapi bukan swasta elitis ala Republikan Amerika, tapi swasta UKM yang kuat, model Taiwan atau Jepang. Amerika itu memilih presiden dari dua partai, Republik atau Demokrat, adalah mereka bukan saja memilih orangnya, tapi juga memilih platform bernegara ke depannya. Misalnya, 4 tahun ke depan, mereka setuju Demokrat yang menang dan kelola negaranya. Covid lebih pas ditangani negara, lebih pas ditangani Demokrat. Kalau cara Republikan, ditangani swasta. Perang dagang dengan Tiongkok 4 tahun menguntungkan Amerika 4 tahun yang lalu dengan strateginya Trump. Kalau dulu Hillary yang menang, perang sama Tiongkok 4 tahun kemudian Amerika saat ini rata tanah. Sudah dicaplok Amerika sama Tiongkok dan globalis. Dengan adanya Trump ganjel 4 tahun, nasionalisme Amerika naik. Tetapi tetap perang lawan Rusia dan Tiongkok untuk common enemy mereka. Dan ini military industrial kompleksnya bisa jalan seperti kompromi dengan Chris Miller, wakil Pentagon kemarin. Urusan luar negeri CIA, CIA bukan Pentagon. Ini lain lagi strateginya. Siapa saja presidennya, operasi CIA lebih jalan di luar negeri kalau Demokrat berkuasa. Demokrat selalu pakai CIA alias perang shadow. Kalau Republik perangnya bedil-bedilan. Mau zaman FDR, Lincoln, Bush, Reagan, bedil yang keluarnya. Tapi penyebab perangnya, semua partai Demokrat. Jadi Republikan negaranya pasti jadi kaya karena ekonominya tumbuh. Demokrat buang-buang uang yang dibuat partai Republik. Itu biasa, itu sejarah lama Amerika. Namun ada juga di zaman Demokrat ekonominya membaik, yaitu zaman Clinton. Bikin uangnya bagus. Zaman Obama belangsak Demokrat. Namun zaman Clinton, ASEAN Indonesia disikat hitman sampai lepas Timur-Timur dan rupiah terjun bebas dari 2.500 ke 14.000. Sampai sekarang rupiah belum pernah kuat lagi. Jadi Mardigonation ini antitesa 7 bentuk pemerintahan Indonesia sebelumnya. 7 pemerintahan sebelumnya mirip Partai Demokrat Amerika, sosialis, liberal. Suatu hari Indonesia akan punya platform penyeimbang. Swasta, bottom of pyramid, aliran politiknya patriotik nasionalis, aliran ekonominya kapitalis wong cilik. Wong cilik pegang kapital, ekonomi penguasa pasar. Masa kita milih presiden namun siapa aja presidennya platform platformnya sama, ikut IMF lah, BUMN sebagai agen perubahan lah, itu kuno. Ganti ke depannya. Dengan bergantian, punya dua platform berbeda gaya, namun tetap satu tujuan. Indonesia World Champion. Indonesia setiap 5 atau 10 tahun sekali pasti menjadi negara pemenang karena masyarakat ke depan tahu mana yang dibutuhkan untuk hajat hidup bangsa dan negara ke depannya. Misalnya, suatu masa rakyat merasa lagi perlu banyak bantuan pemerintah, seperti kesehatan, subsidi, sekolah murah, pangan, semua pemerintah siapkan. Rakyat hanya maunya diam-diam baik. Maka pilih seperti presiden 7 yang kemarin selama ini. Pilih yang sosialis elitis seperti 7 presiden kemarin. Kalau ingin banyak kerja, pengangguran nol, swasta banyak duit, UKM banyak duit, swasta banyak proyek, pembangunan, pasar, semua swasta, negara hanya jadi pengatur, wasit, dan regulator, cuma ngurusi luar negeri, mempermudah swasta, badan pemerintahan tinggal 50% dari yang lalu-lalu, kementerian tidak 40, mungkin hanya 17, pasar BUMN yang 5.000 triliun rupiah dibagi buat rakyat 250 juta, bukan hanya buat 250 ribu pegawai BUMN dan terutama direksi BUMN. Pilih platform pengelola negaranya seperti Mardigu Nation ala Republican, pro swasta, pro life, pro lingkungan, anti batu bara, anti perusak lingkungan, anti tambang dikelola asing. Jadi sahabat, suatu saat rakyat sadar, seperti sadarnya bernegara rakyat Amerika yang sudah hampir 250 tahun merdeka, bahwa penentu masa depan mereka bukan hanya di manusianya, who run the show, tapi platform bernegaranya harus jelas. Kita, Mardigu Nation, menawarkan beda dengan 7 presiden yang lalu. Untuk anak muda, new mind, pilih masa depan mereka ke depan. Perlu yang seperti apa?